jiwaku terasa manis dari segarnya anggur-anggur dan kebendaan. Dengarlah suara yang membawa kehidupan dalam hatiku selama ini. Tak punya jiwa lebih mulia dari kenikmatan tubuhmu. Bangga ada kesukaan setiap manusia dengan.